أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا jadi ini adalah pertemuan yang pertama, hari yang pertama untuk pembelajaran ya Dauroh Bahasa Arab selama mengisi liburan ya. Benar-benar sudah masuk. Ya ini modul yang dibagikan kepada kita juga, saya juga baru berikan tadi. Ini dari penulis oleh Abu Umar ya, Wahyu Indra. Dan kita sebelum masuk pada pembahasan atau melihat modul ini, ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada para panitia pertama yang telah mempersiapkan ya acara ini dalam rangka ta'awun al-bir wa taqwa insyaallah. Dan juga berterima kasih kepada para peserta yang umumnya para mahasiswa ITB yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya, menyisikan waktunya untuk mempelajari bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab sudah kita ketahui bersama adalah wasilah atau kunci untuk memahami Al-Quran yang berbahasa Arab, begitu juga hadis ya, berbahasa Arab juga. Kemudian kitab-kitab para ulama semuanya berbahasa Arab. Jadi dalam bab, dalam kaidah qaid fikhiyah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Jadi kalau tidak sesuatu yang wajib tidak bisa dicapai kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut bisa menjadi wajib. Ya. Mudah-mudahan usaha kita ini ya dijadikan termasuk di dalam amal baik kita kelak di hari kiamat. Ya, tapi sebelum kita mulai, kita masuk mukaddimah dulu ya. Ya, pertama dalam bahasa Arab, ya berhubung target dari daurah ini sebenarnya bagaimana mengasih gambaran ya kak teman-teman ya, bagaimana mendapat gambaran untuk membaca kitab yang gundul, kan, kitab yang tidak memiliki baris. Ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana membaca kitab, tentu tidak lepas dari dua ilmu yang sudah terkenal, ada ilmu nahu, ya. Nahu, an-nahu, ada juga ilmu as-sarf. Ya. Di sebelumnya yang belum pernah belajar bahasa Arab ada nggak di sini yang belum pernah? Belum pernah sama sekali, dari nol ya. Oh, baru dengar. Ya, berarti ada namanya pelajaran nahu dan sarf. Ya, dua-duanya memiliki peran penting dalam baca kitab, ya. Gak mungkin salah satunya dipisahkan. Kita belajar nahu saja atau belajar sorob saja tidak mungkin orang bisa membaca kitab, ya. Jadi dua-duanya, ada nahu, ada sorob, ya. Kenapa? Karena nahu ini ya, nahu ini tugasnya sebenarnya ilmu yang mengajarkan kita mengenai harokat akhir saja, ya. Mengenai harokat akhir dalam kalimat, dalam kata. Misalkan Al-ilmu. Nah, pelajaran nahwu itu cuma bahas satu harokat ini saja. Ya. Apakah dibaca u? Apakah ilmi? Kapan dibaca ilma? Ya. Itu satu harokat ini saja yang terakhir. Kapan kita baca al-ilma? Kapan kita baca al-ilmu? Kapan kita baca al-ilmi? Itu saja. Nah, makanya kalau kita belajar nahu, harokatnya yang benar cuma yang akhir saja. Kalau ini misalkan gundul, dari mana kita tahu? Pelajaran nahu tidak membahas tentang harokat selain harokat yang akhir ini. Kita nggak tahu apakah kita baca al-ulmu atau al-halimu atau al-ulimu, semuanya bisa. Ya. Nah, ini dibahasnya dalam ilmu sorof. Ya. Makanya, kenapa kita baca nanti al-il, ya. Kenapa harus ilmu misalnya. Nah, kalau dalam sorof karena udah ada timbangannya gitu. Ya. Nanti ada pembahasannya membutuhkan kata udah baku gitu, tinggal kita masukin aja. Dari misalkan alima, udah dibikin mang alima ya'lamu ilman. Udah gitu ilman. Jadi kalau harokat yang selain harokat akhir ini dibahas di sorof, ya. Dan itu sudah bisa di ada polanya gitu. Ya, meskipun dia banyak harokatnya, tapi lebih susah menentukan harokat akhir ini. Ya. Karena nanti ada di dalam tasrif sudah ada polanya, ya. Sebagai contoh saja, karena dalam sorof itu misalkan dari kata alima misalkan. Alima. Nah, ini sudah baku begini, fi'il madi itu dibaca alima. Bukan kita-kita yang buat. Misalkan, oh saya baca aluma saja, enggak bisa. Dari sana fi'il madi itu dah ada pola fa'ila gitu, alima. Jadi kita mengetahui ini karena wazannya dari sana udah seperti ini. Adapun begitu kalau fi'il madi nanti ini dibahas dalam ilmu nahwu juga, ya, tapi ya. Kemudian ada fi'il mudhari nanti. Ya, untuk mukadimah saja ya. Sebagai gambaran. Ya'lamu. Ya. Apa nih bedanya? Ini kelihatan enggak di belakang? Kelihatan. Ya. Kemudian ini juga udah dalam ilmu sorof udah dari sananya ya'lamu. Ya. Yang di dalam ilmu sorof ini sudah ya lamu udah dari sananya gitu dah ditentukan, nggak bisa kita baca ya'lumi misalnya, nggak bisa. Emang dah polanya dari sana itu fa'ila ya ya'alu. Nah, harokat tuh udah ada ketentuannya dari sana, tapi harokat yang ini berubah-ubah sesuai dengan zurufnya nanti. Apa kalau kemasukan ini misalkan an jadi a an ya lama misalnya. Ini pembahasan ilmu nahwu. Yang dibahas itu yang harokat akhirnya saja ilmu nahwu. Tapi kalau harokat yang lain ini yang sebelumnya ini dibahasnya dalam ilmu sorof. Makanya nanti misalkan masdar ilman misalkan. Ilman. Kalau kita ditanya kenapa enggak baca i? Kenapa enggak u saja? Kenapa ini disukun? Ya udah itu baku udah ilman. Dari wazan nanti fa'ala yaf'alu ya. Ini dia fa'ila berarti fa'ila yaf'alu fa'lan. Ini kalau masdar memang dia enggak ada wazan, memang satu untuk ini ilman. Ini masdar udah seperti ini gitu ilman. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa harokat selain dari harokat akhir ini sudah dari sananya gitu. Ya. Enggak mesti cari oh karena ada huruf jar atau karena huruf jazm, enggak ada ya. Kalau yang ini harokat selain, makanya harokat akhir ini saja yang menerima perubahan ya. Kita kembali, berarti ilmu nahwu itu membahas satu saja harokat akhir ya, membahas harokat akhirnya. Adapun ilmu sorof dia membahas perubahan ya, proses perubahan dari satu kata dari alima menjadi ya'lamu, bentuknya lebih ke fisiknya dia bukan harakatnya ya. Jadi beliau di sini akan membahas secara sederhana ya, sedikit demi sedikit gitu, mulai dari susunan atau unsur-unsur yang membentuk kalimat ya. Ini sebagai kodima. Kemudian juga untuk sebagai pengetahuan sebelum kita mulai, ya, jadi nanti belajar nahwu atau sorof nggak lepas dari membahas sebenarnya empat harokat ya. Kita sudah tahu dalam bahasa Arab ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang kasroh, ada yang jazm ya. Nah, kita belajar nahwu sorof itu karena belajar nahwu biar kita tahu kapan kita membaca dhamma u marfu ya, ini istilahnya marfu. Kapan kita membaca mansub atau fathah, kapan kita membaca dia itu kasroh dan kapan pula kita membaca dia itu majzum. Ya. Nah, marfu, mansub, majrur dan majzum ini masing-masing sudah ada tempatnya gitu ya. Misalkan ini bukan di mana saja marfu, misalkan sudah ada isim-isim yang marfu itu sudah dibahas. Biasanya dia kitab-kitab nahwu memulai dengan apa saja yang dibaca marfu. Yang dari jauh kelihatan enggak papannya? Enggak ya? Kayaknya diangkat kan. Pemejanya aja yang di ini yang dijadikan ini. Karena ya, jadi dalam baca kitab mesti kita akan lewati ada yang marfu, ada yang dibaca u, ada yang dibaca a, ada yang dibaca i, ada yang dibaca sukun atau majzum. Ya, mesti ini empat ini kita akan dapati. Nah, pertanyaannya kapan kita harus membaca u gitu kan? Apa saja yang harus kita baca a fathah? Apa saja yang harus kita baca berharokat kasroh? Kapan juga kita harus membaca jazm gitu. Ya. Ternyata dalam kitab nahwu sudah disusun dengan rapi gitu. Misalkan ini adalah isim-isim yang harus dibaca u. Ya, ini adalah isim-isim yang harus dibaca a. Ini adalah kondisi harus membaca i misalkan. Dan ini juga kondisi-kondisi harus dibaca jazm ya. Ya, sebagai contoh aja, kita enggak akan bahas ke sini, cuman sebagai gambaran saja bahwa misalkan u ini sebanyak 13 isim yang harus dibaca u gitu ya. Secara ini aja dulu. Pertama biasanya mubtada gitu. Ya. Ini sebagai contoh aja ya. Mubtada, kemudian ada khabarnya, khabar al-mubtada. Ya. Kemudian ada fa'il. Ya, ada naibul fa'il. Dan seterusnya ya. Jadi maksud saya kalau kita ingin bisa membaca berarti setidaknya kita harus kenali ini. Apa itu mubtada? Ya. Kapan dia itu dibilang mubtada? Apa aja cirinya? Mesti kita tahu. Karena ini seolah-olah sudah menjadi keluarga besar lah gitu, keluarga besar marfu gitu. Jadi kalau kita ingin tahu kapan kita membaca u dalam kitab, kita harus kenali seperti apa mubtada itu. Kemudian khobar itu seperti apa? Sejauh mana kita mengenali satu persatu dari mubtada khobar? Itu juga lancar kita nanti membaca. Ya, misalkan ketika kita membaca kitab, oh ini mubtada, kita bisa memutuskan oh pasti saya baca u dan. Ya, sebagai contoh, mubtada kan dari katanya mubtada, isim yang di awal kata. Ya, makanya setiap alhamdulillah di al-fatihah alhamdu. Kenapa alhamdu? Kenapa enggak alhamdi? Kenapa enggak alhamda? Karena isim atau kata benda di awal kata itu namanya mubtada dan mubtada itu harus dibaca u dhammah. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Seperti itu karena dia mubtada ya. Secara sederhana alasannya seperti itu. Ya, kalau ditanya alhamdulillah kenapa dibaca u di sana? Karena dia mubtada. Mubtada itu nama isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang terletak di awal. Itu harus dibaca u gitu. Harus dibaca marfu istilahnya. Begitu juga khabar nanti seperti itu ya. Kemudian juga mansub ya. Seperti itu juga mansub. Contoh mansub tuh maf'ul bih nanti ya. Maf'ulun bihi. Ya, maf'ul bih dan seterusnya. Maf'ul bih itu kalau mungkin yang mendekati kalau bahasa kita objek ya. Ya, ketika dia sebagai objek, ya. Contoh kecil saja misalkan dorobtu ya ini sebagai kalimat. Dorobtu Muhammadan, ya. Nah, kalau ada yang nanya kenapa dibaca A? Kenapa enggak Muhammadin? Kenapa enggak Muhammadun ya? Atau kenapa enggak Muhammad misalkan? Jawabannya karena dia di sini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu adalah objek gitu, karena dia di sini yang dipukul gitu. Dalam bahasa Arab yang dipukul atau yang penderita itu harus dikasih harokat fathah Muhammadan seperti itu. Ya, sebagai contoh saja. Jadi juga nanti maf'ul bih yang anggota dari yang mansub ini yang harus dibaca fathah banyak juga, ya, sekitar belasan. Nah itu juga harus kita ketahui satu persatu, ya, mulai dari maf'ul bih, misalkan maf'ul mutlak, hal namanya, nanti ada tamyiz, ada istisna, dan panjang, ya. Nah, sejauh mana juga kita mengetahui satu persatu, semakin tahu kita mana maf'ul bih, ya, mana istisna, mana ini, kita akan lebih lancar membaca yang mansub, ya. Kemudian yang terakhir ada majrur, nanti ini paling sedikit bahasannya karena dia khusus pada isim. Ya, cuman beberapa sebab saja. Misalkan kapan kita membaca al-kitab, misalkan kapan kita membaca dia ini al-kitabi gitu. Ya, nanti juga kita lihat. Oh, ternyata ketika masuk huruf jar namanya, nanti kita akan tahu mana huruf jar. Min misalkan. Minal kitabi. Nah, seperti ini kalau ada nanti huruf jar, berarti dalam kita akan baca tasroh. Berarti harokat isim yang terletak setelah huruf jar seperti min, ila, dan seterusnya nanti akan kita pelajari akan dibaca i. Ya. Ini paling sedikit ya. Yang paling banyak bahasanya nanti yang mansubat, yang dibaca a itu paling banyak. Ya. Nah ini diantara gambaran bahwa kapan kita baca i karena ada ini. Masing-masing ada sebabnya. Kemudian madzum juga sedikit karena dia khusus pada fi'il. Enggak ada kata benda yang sukun, enggak ada harokat Muhammad, enggak ada. Cuman ketika orang ngomong saja, ya, ra'aita Muhammad. Enggak ada harokat kata benda, nama orang, nama sesuatu, enggak ada yang harokatnya jazm atau sukun, ya. Karena itu khusus pada fi'il. Pada fi'il mudhari' lagi. Contohnya misalkan di dalam Al-Qur'an lam yalid. Ya. Lam yalid. Nah, kenapa kita baca majzum? Alasannya karena ini termasuk isim huruf yang kalau dia masuk pada fi'il atau kata kerja mudhari', itu akan membuatnya menjadi jazm, lam yalid. Ya, jadi kita nanti ketahui bahwa masing-masing harokat ini ternyata punya tempat, ya, dan punya sebab-sebab. Nah, kemudian para ulama banyak yang menjelaskan begitu juga. Ustaz-ustaz yang ada di Indonesia mungkin yang bisa bahasa Arab banyak yang ingin menjelaskan satu persatu dari yang mansub, marfu dengan penyajian yang semudah-mudahnya gitu. Ya ada yang metode ini, muncul metode ini, tapi ujung-ujungnya itu ingin memperkenalkan ini itu mubtada gitu. Ini loh khobar gitu. Ingin memberitahukan kepada kita ini loh fa'il gitu. Cuman ada yang dengan metode ini, ada dengan metode ini, ada yang dengan pendekatan ini. Sebenarnya tujuannya bagaimana kita paham, ya, apa saja yang marfu, apa yang maf'ul, ya. Karena ada orang kadang kesulitan dalam istilah, ada yang caranya menjauhi istilah itu dulu, ada yang kesulitan dalam apa namanya arti, misalkan dia mulai dari hiwar dulu yang gampang-gampang dan macam-macam. Tapi tujuannya sebenarnya bagaimana mengenali yang empat ini, apa saja yang harus dibaca marfu, apa saja yang akan dibaca mansub, apa saja yang akan dibaca majrur berharokatnya kasroh, apa saja yang akan dibaca majzum. Majzum itu yang harokatnya sukun, ya. Nah, itulah gambaran singkat lah, ya, untuk menguasai bisa baca itu minimal antum kuasai ini, ya. Seolah-olah ini empat keluarga besar yang harus antum tahu anaknya masing-masing, ya. Siapa namanya, bagaimana cirinya. Masing-masing punya anak dan ciri gitu. Jadi semakin banyak, semakin akrab antum sama anggota keluarga ini masing-masing, ya, semakin lancar nanti antum mengenali atau membaca kitab, ya. Seperti itu. Nah, begitu juga sorof. Kalau sorof lebih mengarah ke hafalan, ya. Sorof lebih mengarah ke hafalan karena dia polanya beberapa pola harus memang harus betul hafalan, ya. Ya, ini gambarannya yang akan kita capai itu seperti ini. Cuman daurah ini tentu tidak bisa mencakup seluruhnya. Mungkin mulai ngasih gambaran, mulai dari awal, ya. Sebelum mempelajari ini nanti mungkin istilah dulu apa itu kalimah mulai dari awal. Ya, biar enggak bingung nanti kan mungkin sebagian ada yang belum dengar apa itu isim, apa isim, ya. Nama makanan apa. Ya. Jadi biar tahu gitu. Ya, makanya beliau juga di sini tulisan ini mungkin di antara hasil dari pengalaman beliau mungkin mengajar itu Abu Umar. Beliau membuat metode yang dinamakan dengan metode Al-Madi ya. Atau kenapa Al-Madi? Ya. Mungkin ada seri kedua Al-Mubari. Al-Madi ya. Ya ini kalau kita baca dari mukadimah beliau juga baru pertama ini ya dicetak ya. Baru dan daurah ini mungkin awal pertama diajarkan memakai buku ini. Saya juga baru dapat di sini mungkin ya. Jadi sebelumnya juga nggak pernah tahu ya, nggak pernah baca. Jadi ya tapi setidaknya sama aja sebenarnya pembahasannya, cuman penyajiannya aja yang berbeda. Beliau saya lihat lebih membandingkan ya pendekatan dengan bahasa Indonesia kalau di sini. Ya kita akan mulai berarti sekarang pertemuan pertama itu di dalam silabusnya di sini yaitu mengenal unsur pembangun kalimat. Berarti sekarang kita akan masuk ya. Ini gambarannya yang akan kita capai itu jalan ke depannya itu ini sebenarnya. Ya. Yang ingin kita ketahui itu sebenarnya ini semua ini yang empat ini. Ya, jadi kalau antum mau nanti untuk menguasai ya udah harus tahu yang anggota mana yang marfu, mansub, majrur. Kalau ini malah pra sebelum memasuki ini mungkin bahas ini dulu istilah-istilah. Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini. Belum kita masuk ke ya. Kalau mungkin dalam pelajaran ini kan menerangkan beberapa kalimat saja gitu saja. Iya. Cuma nanti ketika udah ke kitab kan itu panjang tuh ya. Iya. Apakah memang berlaku ketika misalnya ini apa misalnya fi'il, fa'il maupun di. Iya. Terus nanti ketika kalimat panjang itu diberlakukan itu juga lagi fi'il, fa'il maupun di. Iya, bayang deh. Soalnya kan kalau mungkin dicontohkan juga mau ya ini fi'il, fa'il maupun di. Iya. Cuma ketika di kitab kan panjang tuh saja. Iya. Terus kadang ini larinya kemana lagi nih ya. Iya. Gitu. Kalau ketika misalnya di awal sudah bisa gitu. Cuma belakangnya iya. Ini bacanya gimana lagi? Iya, itu masing-masing ada kedudukannya nanti ya. Meskipun sepanjang-panjangnya nanti enggak akan lepas dari yang di sini. Dia kadang misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu mubtada berarti karena di awal dibaca u. Lillahi. Kenapa dibaca hi? Karena huruf jar di sana lam, ya. Lam kan huruf jar yang membuat dia dibaca hi. Li, lam itu lillahi rabbi. Nanti ada istilahnya badal, ya. Nanti kita kalau sekarang mungkin enggak ada gambaran. Rabbi kenapa dibaca i? Ya karena dia badal dari lillahi. Ya, nanti ada istilah badal karena Allah sama Rabbi sama. Berarti dia diharokannya samain. Alamina. Alamin ini namanya mudhaf ilaih nanti. Dan seperti itu nanti. Semuanya ada kedudukannya. Dan nanti kita akan tahu semuanya. Nah, ar-Rahmani rahim. Loh, kenapa ar-Rahmani lagi di sini? Ya badal juga nanti karena Allah adalah ar-Rahmani ar-Rahim ya begitu nah. Ya. Ya, nanti karena kita masih belajarnya fi'il, fa'il, maf'ul, mungkin kita kesulitan yang lainnya ya. Sebelumnya oh apa ini? Setelah itu enggak tahu lagi gitu. Ya. Jadi enggak harus berurut ya, Ustaz. Dalam posisi kalimat ya. Enggak mesti fi'il, berurut. Harus fa'il terus maf'ul, fi'il, fa'il, maf'ul. Atau memang enggak, kadang nanti ada fa'ilnya enggak disebutkan. Ada yang fa'ilnya nanti didahului sama maf'ulnya dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang membuat ribet sering. Iya. Nanti kita kenali dulu masing-masing ya. Kalau kita tahu satu-satu bagaimana dia di dalam kalimat mungkin nanti memudahkan maksudnya. Memang butuh waktu lah gitu. Cuman diawali dengan yang gampang-gampang dulu. Ya. Ya, kita akan masuk pembahasan pertama berarti mengenal unsur penyusun atau pembentuk kalimat di sini. Ya, pembahasan pertama ini inti dari pembahasan pertama ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita tentang apa namanya Kalau dalam bahasa Arab itu biasa disebut al-kalam ya. Biasa buku-buku nahwu kan ajrumiyah atau apa ya, biasa dimulai al-kalam huwa lafzul murakkab, dimulai dengan kalam. Paham ya? Kalam itu jumlah, kalau bahasa kita kalimat mufidah, kalimat sempurna. Apa saja yang membentuk kalimat sempurna ya, itu biasanya diawali dengan pembahasan itu. Nah, beliau di sini memulai dengan metode khas beliau, mungkin dia mulai dengan kalimat dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau inti dari pembahasannya kita bisa tangkap ini bahwa beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 unsur gitu. Cuman beliau mulai dari awal dulu ya. Di sini ya, coba dibacakan satu. Mengenal unsur. Mengenal unsur penyusun atau pembentuk kalimat. Iya. Guna memudahkan memahami istilah-istilah tiap unsur yang membentuk atau menyusun kalimat bahasa Arab, maka tidak salah kiranya kita mencoba melihat dahulu pola kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Iya, dia bikin contoh ya. Iya, saya juga kayak metode ini sih baru bagi saya. Karena beliau bikin muslim itu, ya. Muslim itu menulis menulis pelajaran di rumah. Ya, coba dilanjutkan. Pertanyaan kita adalah apakah nama unsur kata pembentuk kalimat di atas? Jawabannya adalah kalimat tersebut terdiri dari kata benda, kata kerja, kata benda, kata depan, dan kata benda. Iya, jadi beliau mulai dari ini ya. Ingin menjelaskan, ini kan dalam bahasa Indonesia sudah kalimat sempurna gitu kan. Nah, dalam bahasa Indonesia dia ingin membandingkan gitu, apa istilah yang membentuk nama-nama yang membentuk kalimat sempurna ini dalam bahasa Indonesia dulu. Beliau mengawali dengan bahasa Indonesia ya. Ya, memang ini metode beliau, mungkin pengalaman ngajar. Ya, dalam bahasa dia mulai dari bahasa Indonesia, enggak menyinggung bahasa Arab dulu ya. Kalau bahasa Indonesia kan ini dinamakan kata benda gitu ya. Kata benda. Kemudian ini adalah kata kerja gitu. Ya. Kemudian pelajaran, ini kata benda lagi. Kata benda. Nah, di sini kata depan ya. Kata depan. Kemudian rumah, kata benda lagi. Ya. Ini sebagai mukadimah saja sebenarnya. Beliau ingin membahas kalimat sempurna dalam bahasa Arab gitu. Cuman mau dibandingkan, ada enggak kesamaan kira-kira gitu dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian dilanjutkan, berarti coba dibaca lagi. Hal itu dapat kita gambarkan dengan pola di bawah ini. Iya. Di situ ya, di sini ada muslim itu dikategorikan sebagai kata benda, telah menulis ya. Telah, oh ya, ada telah di sini karena fi'il madhi, ya, pakai telah. Telah menulis, berarti itu kata kerja. Kemudian pelajaran, kata benda. Di adalah kata depan. Kemudian rumah adalah kata benda atau keterangan tempat di sini. Ya, terus lanjutkan. Dalam bahasa Arab, kelompok kata di atas dinamai dengan nama tersendiri, yaitu kata benda, yeah. Disebut isim, yang terdapat pada kata muslim itu pelajaran dan rumah. Yeah. Yang kedua itu kata benda, kata disebut fi'il, yeah. Yang terdapat pada kata telah menulis. Dan yang ketiga, kata depan atau huruf harfai. Iya, huruf. Yang disebut kata yang terdapat pada kata di. Iya. Ya, sampai situ dulu. Ya, kemudian baru beliau perkenalkan ya. Jadi enggak langsung mengatakan kalam dalam bahasa Arab terdiri dari isim, fi'il dan huruf. Ya, dia mulai dengan bahasa yang kita pahami gitu ya. Kita kan paham ada kata benda dalam bahasa kita, ada kata kerja, ada juga kata depan. Sebenarnya dalam bahasa Arab juga istilah-istilah ini berarti kata benda dalam bahasa Arab berarti kita akan mulai mengenal. Namanya adalah isim. Ya. Ismun. Nah, isim ini adalah kata benda ya. Baik itu teman-teman, baik itu nama manusia, nama hewan, nama selain dari kata kerja dan huruf itu adalah isim. Ya. Berarti isim itu nama benda, itu nama orang, nama hewan, nama benda mati ya. Semuanya isim selain dari kata kerja. Kemudian ada juga dalam bahasa kita istilah kata kerja. Nah, ternyata dalam bahasa Arab istilahnya adalah fi'lun. Ya. Ada istilah fi'lun. Fi'lun itu adalah kata kerja. Berarti sudah dua kita ketahui, ada namanya isim, ada namanya fi'il. Kemudian yang ketiga ada namanya huruf ya, harf. Harfun itu bentuk tunggal ya, harfun. Kalau banyak huruf dalam bahasa Arab dinamakan huruf ya. Huruf itu artinya huruf-huruf. Kalau kita huruf itu ya huruf. Ya harf. Harfun itu satu huruf ya. Tapi kalau huruf atau ahruf itu banyak ya, bentuk jamaknya. Huruf ya. Huruf. Ini untuk terjemahannya kita bilang huruf. Harf itu adalah huruf ya. Huruf. Huruf atau ahruf. Nah, dari sinilah beliau ingin tidak secara langsung ya. Padahal gampang saja untuk mengatakan misalkan kalam itu ya jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab mesti terdiri dari tiga unsur ini. Ada fi'il, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, setebal-tebalnya kitab atau berapapun jilidnya pasti tiganya aja enggak lepas isim, fi'il, huruf. Ya, Al-Qur'an dari awal sampai akhir ya, isim, fi'il, huruf. Tiga-tiga aja ada isim, fi'il, huruf. Ya, bagaimanapun kuningnya kitabnya atau bagaimanapun tebalnya, ya udah terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, itu yang ingin disampaikan pada lembaran pertama ini. Ingin mengatakan sebenarnya dengan sederhana bahwa jumlah mufidah itu terdiri dari isim, fi'il, huruf. Ya, jadi bukannya memang selalu diawali dengan bahasa Indonesia dulu ya, dibandingkan. Ya, saya bilang sama teman-teman, saya juga baru ya dalam buku ini juga saya baru juga, jadi kita bareng-bareng aja untuk. Tapi kalau tujuan dari ininya saya tahu secara umum ya, ingin yang disampaikan itu cuman pendekatannya itu yang baru. Karena bahasa Arab nahu sama aja bahasannya, ya cuman penyajiannya yang macam-macam berbeda, ada yang begini. Ada yang 4 langkah, ada yang 24 jam gitu kan. Masing-masing ada ini. Ya, coba dilanjutkan, Mas. Yes. Ya. Sehingga bila pola kalimat bahasa Indonesia di atas kita ubah dengan pola kalimat bahasa Arab, maka akan menjadi seperti ini. Iya. Ya, berarti muslim itu adalah isim telah menulis menjadi fi'il, ya. Pelajaran juga isim ya, ini isim ya. Kemudian di itu harf ya, berarti itu aja yang agak dalam bahasa kita nggak ada istilah huruf ya, nggak ada huruf. Kalau bahasa Arab kan ada isim ya, ada kata benda, kata kerja, dan ada istilah huruf. Kalau bahasa Indonesia huruf ya huruf, nggak ada huruf ya. Di ya, di situ adalah di dalam bahasa Arab, di sini kata depan nih. Biasanya dia lebih cocoknya huruf dia, huruf. Karena fi nanti kan, huruf. Kemudian begitu juga yang terakhir adalah isim. Ya. Ya, coba sekarang dilanjutkan lagi. Untuk lebih memahami unsur pembangunan kalimat bahasa Arab, cobalah untuk mengelompokkan contoh kalimat bahasa Indonesia berikut dengan tinjauan unsur kata pembentuk kalimat dalam bahasa Arab seperti pada contoh nomor 3. Ya, di sini sekarang beliau ingin mengetahui pada kita sudah paham enggak kita isim, tapi contohnya masih berbahasa Indonesia ya. Masih berbahasa Indonesia. Tujuannya ini saja untuk mengetahui yang mana isim ya, yang mana fiil, yang mana harf. Ya, enggak apa-apa, kita mulai saja dari belakang mungkin ya. Dari belakang coba diisi. Contoh yang pertama, ini kan Muhammad pergi ke masjid, digolongkan. Yang mana isim, fiil, dan huruf. Ya, coba. Yang halaman. Oke, halaman. Oh, ini. Pakai lembaran, lembaran ke susah juga. Iya, misal Muhammad pergi ke masjid, coba digolongkan. Yang isim yang mana? Yang isimnya Muhammad sama ya. Masjid. Iya, terus fiil? Fiilnya pergi. Iya. Terus hurufnya ke. Iya, terus Masya Allah. Terus berikutnya, sebelahnya. Di kelas, murid-murid sedang mengerjakan latihan. Iya. Isimnya kelas, ya. Murid-murid, ya. Latihan. Iya. Fiilnya sedang mengerjakan. Iya. Hurufnya di. Iya. Terus, terus. Setelahnya di depan. Ya. Ya Ali, makanlah kue ini di kursi. Iya. Isimnya. Kau muslimin dulu ya. Oh ya udah di sini ya. Benar. Ya Ali. Isimnya ya Ali, kue ini kursi. Fiilnya makanlah. Artinya di. Iya, tapi di sini pakai iya ya. Emang ada bahasa Indonesia iya. Wahai. Wahai kayaknya ya. Kalau iya soalnya nanti maksudnya harf dia. Di antara harf nida. Ya Muhammad, nanti ada pembahasannya. Jadi masuk wahai kalau bahasa kita ya. Wahai itu apa dalam bahasa kita ininya? Digolongkan ke apa dia? Apa ya? Wahai. Sebagai apa? Kata depan juga. Kata depan. Kata depan aja ya. Iya, kalau ya ini kayaknya bahasa Arab nih ya. Ya, terus kemudian nomor 5, silakan. Ya, mungkin. Ya. Saya minum air. Iya. Isinya saya ya. Minum air. Iya. Isinya minum. Iya, minum. Ya, di sini bentuk saya sudah tahu berarti bisa membedakan dalam kalimat bahasa Indonesia. Sekarang baru dia membawa kita ke dalam teks bahasa Arabnya sekarang, ya. Kita lihat sekarang, mari kita ya coba lanjutkan Mas dibaca. Ya. Sekarang mari kita terjemahkan kalimat Muslim itu telah menulis pelajaran di rumah ya. Dalam bahasa Arab berikut kedudukannya dalam kalimat. Lalu ya. Coba kamu isi kedudukannya dalam bahasa Arab. Iya, sekarang kita lihat al-muslimu. Al-Muslimu ya. Kataba Ad-Darsa Fil-Bait Ya, al-muslimu kataba ad-darsa fi al-bait. Di sini beberapa kata ya, kalimah. Dalam bahasa Arab kalimah artinya kata ya. Satu muslim ya. Kataba kemudian ad-dars kemudian di al-bait. Ya, berarti dilanjutkan ya. Setelahnya. Ya, al-muslim sebagai apa di sini? Kategori apa? Al-muslimu ismun. Iya, ismun. Kemudian kataba fi'lun. Kataba fi'lun. Ad-darsa ismun. Iya, ad-darsa ismun. Fi harfun. Al-baiti ismun. Iya, muntaz. Insyaallah. Ya, berarti kita setidaknya telah mengenal ya. Karena pembahasan target pertama ini itu saja mengenal isim, fi'il dan harf ya. Isim, fi'il dan harf. Memang sederhana sekali untuk pembahasan pertama ini, cuma mengenalkan itu. Dan kita lihat di sini ya, dilanjutkan coba Mas yang tiga dibaca. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tiga perkara ini dan penggunaannya secara lebih luas, maka untuk lebih memudahkan memahami pola kalimat bahasa Arab ada hafalan pola perubahan kata kerja yang harus dihafalkan dan harus dipahami dalam banyak pertemuan, dan kita mengambil satu contoh kata kerjanya dengan kata bu. Iya. Oh iya, di sini dengan dilihat di kolom yang di atas ini ada apa namanya kolom di sini, dari apa yang sudah dijelaskan ya ini. Dari apa yang sudah dijelaskan di atas dapat kita simpulkan bahwa kalimat ya, atau dikenal dengan al-kalam ya. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya apa? Jumlah ya, jumlah atau kalam ya. Kalimat itu dalam bahasa Arabnya, kalimat itu biasa disebut dalam ilmu nahwu kalam, al-kalam, kalimat sempurna. Atau kadang sering kita dengar jumlah, al-jumlah al-mufidah. Al-Mufidah Al-Kalam. Tapi kalau Al-Kalimah dalam bahasa Arab terjemahannya apa? Iya. Kalau Al-Kalimah, Al-Kalimah itu malah terjemahannya adalah kata. Al-Kalimah itu adalah kata. Tapi kalau kalimat adalah jumlah, jumlah Mufidah. Ya, berarti kesimpulannya ya, kita sudah mencapai pada tujuan belajarannya itu sebenarnya berarti kita sudah mengetahui bahwa yang namanya kalam ya mesti dibentuk atau dibangun atas tiga dasar, yaitu isim, fi'il, huruf ya. Isim, fi'il dan huruf. Bukunya cukup gitu. Di belakang. Ya, jauh dimanjir aja sedikit, nggak apa-apa. Dan perlu kita ketahui juga di sini bahwa penulis makalah ini atau buku ini menggabungkan ya, biasanya dalam pembahasan nahwu ada nahwu, ada sorof ya, atau kadang sorof dulu baru nahwu. Kayaknya beliau menggabungkan ya. Jadi kita setelah bahas kalam tadi bahwa kalimat dalam bahasa Arab atau kalimat sempurna mesti tersusun dari tiga unsur, isim, fi'il dan huruf ya. Nah setelah itu beliau mengajak kita sekarang membahas sorofnya, dari tinjau dari sorof sekarang, dimulai juga dari hal yang sederhana, mulai dari fi'il madi saja ya, perubahan bentuk dari fi'il madi. Ya, beliau menyebutkan sebelum kita membahas lebih lanjut tiga perkara ini ya, karena berlanjut cuman perkenal mengenal nama saja Mas ya, isim, fi'il dan huruf. Karena masih panjang perjalanan isim dan fi'il, huruf, isim, fi'il dan huruf ini. Seperti yang kita katakan tadi ada empat fase tadi ya. Nanti isim itu ada yang digolongkan ke marfu'at yang dibaca u saja. Nanti ada isim yang dibaca a semua. Ada yang dibaca i semua. Ya. Tapi kalau jazm enggak ada yang isim ya, khusus pada fi'il. Ya ini belum masuk ke sana masih. Cuman kita mengenal nama saja dulu. Belum perjalanan dia yang panjang gitu. Ya, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut tiga perkara ini dan penggunaannya secara lebih luas, maka untuk lebih memudahkan atau untuk lebih memudahkan pola pemahaman pola kalimat bahasa Arab ya, karena pola ya wazan, kalau bahasa Arabnya wazan, karena ada nanti wazan-wazan, ada hafalan pola perubahan kata kerja ya. Kita di sini juga di antara metode ini dia setiap pertemuan mewajibkan menghafal satu pola ya, karena satu kata kerja misalnya fi'il madi, bagaimana dia berubah ketika berubah jumlah pelakunya, bagaimana dia berubah ketika jenis pelakunya perempuan ataukah laki itu berubah, bagaimana dia berubah dan seperti itu, karena dia perubahannya banyak nanti kalau satu orang beda pengucapannya, Kalau dua orang, berubah lagi. Kalau tiga orang, berubah lagi. Kalau perempuan, beda lagi. Ya. Nah, itu yang akan mencoba dihafal di dalam setiap pertemuan. Ada kata kerja yang dihafal. Bentuk perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, beliau di sini memberikan kita satu contoh ya. Ada perubahan kata kerja atau yang dikenal dengan tasrif. Ya, tasrif itu perubahan, tasrif fi'il yang harus kamu hafalkan dan pahami ya. Dalam banyak pertemuan dan kita mengambil satu contoh kata kerjanya dengan kataba ya, kata menulis. Ya, berarti kita akan sekarang akan beralih ke sorof sekarang ya, karena dipadukan di sini. Setelah nahu dikasih juga materi sedikit tentang sorof ya. Kan kataba ya. Kataba ini nanti mengalami banyak perubahan tergantung pelakunya ya. Dan kataba kan artinya apa? Kataba dia menulis, huwa berarti dia. Satu orang untuk orang ketiga tunggal gitu, huwa kataba. Ya orang ketiga tunggal satu orang saja namun huwa. Iya, huwa jadinya kataba. Nah, bagaimana kalau dua orang gitu kan? Nih dia satu orang lelaki ya. Kataba. Ya, kita sebelumnya kita baca dulu. Ya, coba dilanjutkan, Mas. Dan perlu diingat ya. Dan perlu diingat bahwa berubahnya kata kerja itu terjadi dengan beberapa sebab, yaitu satu, berbedanya pelaku pekerjaan tersebut baik dari sisi jumlahnya. Iya. Yaitu tunggal atau mufrad, ganda atau musanna, dan jamak. Iya. Yang kedua, berbedanya jenis pelakunya antara laki-laki atau mudzakkar dengan perempuan atau muannas, kecuali pada kata ana, saya dan nahnu, kami, maka bisa untuk keduanya. Iya. Jadi beliau menjelaskan, sebelumnya dijelaskan kalau ada yang bertanya kenapa harus berubah misalnya. Apa sebabnya gitu? Kenapa kataba itu enggak untuk semua aja? Misalnya banyak orang kataba juga, ya. Sendiri kataba, misalkan dua orang kataba. Enggak ya, karena dia jelaskan di sini ada dua penyebab. Ya. Pertama, berbedanya pelaku, ya, fa'il kalau kita, berbedanya pelaku pekerjaan tersebut dari sisi jumlahnya. Kalau satu orang kataba saja. Ya. Kalau dua orang nanti ya, kalau satu kataba. Kalau dua orang tambahkan alif saja. Huwa kataba panjang. Ya. Ini dua. Kalau tiga tambahin wau seperti itu. Katabu. Tapi ada alifnya biasanya di akhir setelah katabu. Nanti kita bahas alif apa namanya? Alif fariqah enggak ada ininya. Katabu. Ya, kita lihat sekarang perubahannya, lihat di kolom kataba, kataba, katabu. Nah, ini harus dihafal ya. Kataba dia menulis. Kataba mereka berdua menulis. Apa perubahannya? Tambahkan alif ya. Berarti kalau hum mereka berarti katabu. Ya. Jadi nanti kalau kita ingin menceritakan, misalnya kita melihat satu orang. Oh, huwa kataba ad-dars. Ya. Kita lihat dua orang. Huma kataba ad-dars. Hum banyak tiga orang. Katabu ad-darsa. Ya. Seperti itu ya. Perubahannya pertama enggak ditambahin apa-apa. Yang kedua tambahin alif. Ketiga tambahin wau. Ya. Ya, alif ini namanya nanti alif fariqah ya, baina wawil jamak dibilang sama wawul athaf. Ya, untuk memisahkan saja. Ya, untuk memisahkan dibilang biar enggak ketukar dengan wawu yang bermakna dan nanti ketika dia bersebelahan. Tapi nanti aja nih, Mas. Jadi dia ini enggak mempengaruhi makna sebenarnya. Cuman selalu ditulis setelah wawu pada fi'il madi. Ya. Ya, katabu. Kemudian kita lihat ketika dia pelakunya berbeda jenis. Satu orang sama, untuk ketiga tunggal masih, tapi jenisnya berbeda. Perempuan. Makanya ditandai dengan adanya tak, dinamakan dengan tak taknis. Katabat. Ya. Katabat ini adalah hia. Ya. Hia. Dia, perempuan berarti katabat. Berarti Aisyah katabat ad-darsa. ya. Aisyah. Nah, begitu juga kalau perempuan itu dua orang. Jadi tinggal tambahkan alif lagi, katabat tambah alif jadinya apa? Katabata. Ya. Jadinya tambahkan alif menjadi kata bata. Kata bata. Ya. Ada dalam Al-Qur'annya kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Ya, dalam surah At-Tahrim kanat kan satu orang kanat. Tapi karena dua orang kanata. Ya. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Kata bata ya. Kemudian kalau hunna, kalau mereka perempuan itu banyak, yaitu hunna kan ni huma muannas. Jadinya kata jadi katabna ya. Katabna berarti bentuk jamak muannas namanya, jamak untuk perempuan ya. Katabna. Nah, ini baru dhamir untuk orang ketiga nih ya. Orang ketiga saja udah 6 jumlahnya. Ketiga tunggal, ketiga ganda atau musanna, orang ketiga jamak ya. Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas ya. Kataba satu untuk laki ya. Dia untuk laki, kataba mereka berdua laki-laki tapi. Kemudian katabu banyak, lebih dari dua, katabu ya. Katabu. Kemudian kalau hia dia perempuan menjadi katabat. Kalau huma katabata. Kemudian kalau hunna katabna ya. Dan ini selalu dipakai ya dalam sehari-hari juga ketika ngomong harus ingat ini ya. Ketika bicara misalnya anta ila aina zahabtum nanti, atau ila aina zahabti, kan harus tahu ya siapa yang kita ajak ngomong nanti yang nih. Itu juga yang nanti dia mulai dari fi'il madhi dulu ya. Kataba, kataba, katabu. Ya, sekarang kita akan baca lembang. Kita lihat dulu perubahannya. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang dhamir-dhamir ghaib, istilahnya dhamir ghaib ya kalau bahasa Arab. Dhamir ghaib itu dhamir yang tidak kelihatan orangnya. Ya, diterjemahkan dengan orang ketiga. Dhamirul ghaib ya. Diterjemahkan kata ganti orang ketiga. Kemudian beliau beralih ke kata ganti mukhatab. Mukhatab itu orang kedua. Ya. Ini namanya dhamir mukhatab. Ini dhamirul ghaib dinamakan dalam bahasa Arab dengan dhamir al-ghaib. Orangnya orang ketiga. Dhamirul ghaib. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan pada kita tentang perubahan kalau dhamirnya itu mukhatab. Dhom ad-dhamir ad-dhamiru al-mukhatab. Orang kedua. Ya, dhamir mukhatab ini dhamir untuk orang kedua. Pertama adalah anta, anda. Maka tinggal ditambahkan apa? Di akhirnya ditambah ta. Anta berarti kata beta. Ya. Anta kata beta. Perubahannya dikasih ta saja. Ya. Anta kata beta. Kemudian ini untuk laki ya. Masih untuk laki. Kata beta. Kemudian antuma menjadi kata betuma. Antuma dengan ditambahkan kata betuma. Berarti juga antum, dengan ditambahin tum juga terakhir kata tum. Makanya kalau kita bertanya, kalau ini banyak orang kan, berarti kita nanya apa? Hal kata tum. Hal kata tum, jawabannya apa? Kami telah menulis, dhamir yang salah. Naam, kata benar. Jadi nanti ya, dhamir selanjutnya. Kalau kita nanya satu orang, hal kata beta? Ya. Berarti jawabannya, kataptu. Ya, saya telah tulis. Hal kataptu ma? Apa jawabannya? Naam. Katab? Kata benar. Tetap. Karena kami itu mencakup dua orang dan kata benar. Ya. Berarti juga al-katabti kalau dia perempuan. Katabtuma sama. Tuma untuk muzakkar dan muannats sama dia. Enggak katabtumata, enggak. Katab hal katabtuma. Begitu juga yang laki hal katabtuma. Yang beda itu ketika perempuan itu banyak menjadi katabtunna, ya. Katabtunna karena antunna itu artinya kalian perempuan, wahai perempuan. Katabtunna. Nah, ini sekarang kita akan baca bareng-bareng dan misalkan kita hafal ya. Kemudian terakhir adalah setelah dhamir mukhatab ini orang kedua yaitu tinggal tambahan ta tumatum ti tumatunna itu aja tambahannya. Ta tumatum ti tumatunna. Kemudian yang terakhir tu sama na aja tambahannya. Ana berarti dhamir mutakallim, istilahnya mutakallim itu pembicara orang pertama. Dhamir al-mutakallim ya. Tulisan al-mutakallim itu begini, al-mutakallim. Dari takallama, pembicara. Ya. Al-mutakallim. Ya. Jadi pembicara, itu tambahkan ana, berarti tu. Kalau kita bilang saya sudah menulis, berarti katab tu. Katab tu, ad-darsa. Kalau kami, na. Panjang nanya ya. Untuk membedakan dengan kata benar untuk hunna itu. Kan hunna juga kata benar. Cuman gak ada alifnya. Kalau ini panjang. Kata benar. Ya. Hunna kata benar. Hunna kata benar. Kalau nahnu kata benar. Ya kita sekarang akan baca bareng-bareng. Sebelumnya saya akan bacakan dulu. Gak apa-apa kita baca sama dhamirnya untuk awal-awal. Kalau nanti udah tahu urutannya, huwa-humahumnya gak perlu kita baca. Tapi untuk sekarang kita baca aja ya. Dengarkan dulu, saya akan bacakan. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Ya. Jadi kalau, apa gak usah kita baca ya. Biar berat, apa namanya, gampang dihafal. Mungkin ribet dia ininya. Ini susunannya huwa huma hum hiya huma hunna ya anta antuma antum anti antuma antunna ana nah pokoknya mulai dari orang ketiga yang terkecil huwa huma hum ya coba kita itu aja dulu huwa huma humnya ya biar untuk berapa kali ya coba antum ikuti ya huwa huma hum huwa huma hum hiya huma hunna hiya huma hunna anta antuma antum anta antuma antum anti antuma antunna anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu ya dua lagi huwa huma hum huwa huma hum hiya huma hunna hiya huma hunna anta antuma antum anta antuma antum anti antuma antunna anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu sekali lagi huwa huma hum huwa huma hum hiya huma hunna hiya huma hunna anta antuma antum anta antuma antum anti antuma antunna anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu ya coba mas kali huwa huma hum ya. Hiya huma hunna ya. Anta antuma antum ya. Anti antuma antunna ana nahnu ya. Coba di tengah. Coba Bapak. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iya, bentar. Terus di belakang. Iya, apa anu? Iya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iya. Nah, itu urutannya. Sekarang kita masukkan fiilnya. Berurutan juga ya pas ya ditinggal diurutkan saja ya kita mulai dari kataba ya kataba kataba katabu kataba kataba katabu kataba katabata katabna kataba katabata katabna katabta katabtuma katabtum Kata betuma kata betunna. Kata betu kata bena. Kata betu kata bena. Lagi kata bakata bakatabu. Kata bakata bata kata bena. Kata beta kata betuma kata betum. Kata beti kata betuma kata betunna. Kata betu kata bena. Sekali lagi. Kata bakata bakatabu. Kata bata kata bena. Kata beta kata betuma kata betum. Kata beta kata betuma kata betum. Kata beti kata betuma kata betunna. Kata beti kata betuma kata betunna. Kata betu kata bena. Ini berlaku semua fiil ya. Misalnya nanti fiilnya fiil madi yang lain, misalnya nasoro. Tinggal tambahin a u kayak gitu aja. Nasoro, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ini itu aja, dengan ujungnya aja ya. Modalnya ujung-ujung aja. Ya. A u gitu kan. Ya. Zahabat, zahabata, zahabna, tutumatum, titumatunna. Ya. Juga kalau sholat, misalnya sholat itu, sholat terus seperti itu sama semua ujungnya. Ya. Nanya sholat, hal sholat itu, nah sholat itu, fahim ta, nah fahim itu, ya. Fahima juga berarti fahima, fahimu, semuanya tinggal tambahin itu. Nanti misalnya kola, kolu, ya. kolat, kolata, kulna. Ya, tapi meskipun dikasih yang gampang dulu ya. Nanti ada beberapa fiil yang memang ada huruf akhirannya itu huruf ilat. Ya, jadi perubahan seperti ini. Ya, coba sekarang berapa ini kita kasih waktu untuk kita hafalin dulu sebentar ya, kata-kata. Karena ini dia di antara metodenya harus dihafal pada pertemuan pertama, itu harus hafal tasrifnya. Ada yang sudah hafal? Ya, kita mulai dari depan aja ya. Coba kataba, kataba, kata bu. Katabat, katabata, katabena. katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Ya, Mas, dengar. Ya, terus berikutnya yang Mas. Dapat. Belum. Ya, yang sudah hafal bisa. Ya, apa? Kata bata, kata buna, kata tu, kata buna. Ya, terus. Terus. Yang hafal siapa lagi? Bisa. Ya, silakan. Kata betul. Ya, terus. Apa lagi? Ini kita baca bareng biar cepat hafal kalian. Kita ulangi lagi, ya. Berapa? 3 kali, 4 kali. Ya, kembali. Kataba, katabu. Kata betul, kata bena. Lagi Kata betul, kata bena. Ya. Ya. Kalau orang Arab itu membaca ini apakah benar-benar sesuai harokat 1212 gitu atau misalkan kan saya ada beberapa yang mirip. Ya. Misalkan kata bata sama kata be itu kan beda harokat saja. Ya. Jadi kalau nanti mungkin ada logat Arab sehingga jadi ketika orang Arab berbicara tuh sebenarnya maksudnya satu harokat tapi karena logat jadi panjang nggak bisa orang Jawa. Piye itu, karena piye kan? Karena orang Arab biasanya jika ngomong teruk apa nih sesuai gitu. Iya sesuai. Yeah, sesuai. Jadi kalau dia ngomong amiah mungkin nggak pakai domir dia sama aja gitu. Kadang kita nggak paham juga. Tapi kalau di kelas atau di apa di litia juga dia ngomong ini sesuai aja. Oh jadi emang benar-benar sesuai harokatnya. Iya. Umma zahaba ila suq. Zahaba ila suq. Ya. Mau nanya kalau dua laki-laki ke satu perempuan itu pilih yang mana? Nah, itu dibahas juga dalam usul fiqh itu. Itu yang dimenangkan yang lakinya, katabu berarti. Berarti kalau tiga orang satu perempuan yang dimenangkan lakinya. Makanya dalam Quran ketika Adam, Hawa dan Iblis itu ya, apa firman Allah? Qulnahbitu minha jami'a. Jamak kan? Padahal ada Hawa. Hawa kan perempuan, ya. Kulna bitu minha jamia, kan kami berfirman turunlah kalian ihbitu minha dari surga ini jamia seluruhnya. Padahal di situ ada Hawa. Makanya itu dalam surah dibahasnya ketika apakah jama itu masuk juga perempuan. Itu dibahas kaitannya dengan ketika kitab dalam Al-Qur'an kan jama semua, ya. Sumu, solu, kamarait, apakah perempuan enggak masuk? Ya, makanya masuk juga perempuan. Yang rajin. Kalau satu perempuan, dua perempuan, satu laki-laki tetap laki-laki yang kalau dua perempuan, satu laki-laki. Kayaknya jamak itu lebih apa namanya mudzakkar yang dipakai. Kecuali kalau benar-benar tiga-tiganya yang perempuan, lebih jahat. Tapi kalau mau ditafsir mungkin bisa jadi yang Musannanya dulu muannas disebutkan. Ya. Dan zahabata tersa, kalau zahabu zahabu aja kan. Terus lihat lagi kalau enggak gitu. Ya kalau gitu. Ya. Kalau misalkan ada tiga laki-laki, tiga perempuan, manggilnya antum aja cukup atau antum dan antunna. Antum sama dengan kondisinya ketika orang salam. Makanya ketika bertanya apakah perlu alaikunna? Enggak, alaikum tuh udah masuk. Assalamualaikum masuk perempuan dan laki-laki. Makanya dalam perlawanan an-nisa syaqa'iqur rijal, karena perempuan itu adalah syaqa'iqnya. Apa syaqa'iq itu sejenis saudaranya lah, itu masuk di dalamnya perempuan. Makanya enggak perlu orang bilang assalamualaikum waalaikumna, enggak, karena udah dhamir khitab itu kum itu udah mencakup laki dan perempuan. Assalamualaikum waalaikumna itu enggak. Bahkan di dalam Al-Quran khitab kan tentang wajibnya ini, wajibnya itu, semuanya jamak muzakkar salim. Satu orang assalamualaikum aja. Kalau satu orang assalamualaikum. Sekarang kadang orang assalamualaikum, tapi assalamualaikum juga sudah umum gitu, meskipun satu orang tetap dia assalamualaikum. Tapi ada emang orang Arab assalamualaikum ya akhi. Tapi kayaknya assalamualaikum juga udah enggak tahu masyhur dan kali enggak. Kalau sesuai dhamir memang satu orang ya kayak gitu. Kita pakai assalamualaikum yang waris. Ya, yang udah hafal siapa lagi? Saya mau nyoba. Ya, coba aja. Kata bata kata bena kata beti kata betuma kata betunna. Ya, terus. Terus siapa lagi? Nanti ngapal yang satu ini aja, nanti fiil yang lainnya gampang. Seperti ini semua soalnya, ya. Meskipun bagaimanapun bentuknya fiil madhi, ya udah tambahannya ini aja. Jadi antum ngapal ini yang pertama untuk sampai nanti, kan? Ya. Ngapal yang satu ini itu modal sampai nanti, ya. Tetap dipakai. Ya. Karena nggak mungkin orang ngomong tanpa hafal ini tasrif. Ya. Nanti perlu dulu, oh antum berapa orang satu tasrif dulu. Kata bawaan kata kita, ya susah juga. Jadi harus benar-benar dah hafal gitu. Karena memang ini sangat daruri, sangat memang benar-benar dibutuhkan gitu dalam berbicara sehari-hari ataupun ketika menulis. Berarti meskipun doroba gitu juga, doroba doroba dorobu. Jadi kalau kita, saya tanya misalkan, kalau misalkan saya katakan suruh terjemahkan, misalkan mereka memukul, misalkan mereka telah memukul, apa jadinya? Ya, menjadi dorobu. Dia perempuan memukul. Darabat, ya, darabat. Dan seperti itu, misalkan dia berempat dipukul nanti. Yang oh, itu yang mabnil majhul, suribat, ya. Ya, ini untuk hari ini sampai ke sini. Cuman hafalannya aja paling. Ya, coba kita ini lagi ulangi 3 kali sebelum kita apa namanya. Menyelesaikan pertemuan untuk kali ini. Ya. Sederhana, kayaknya yang sudah belajar mungkin semoga aja nggak merasa jenuh ya, karena ini isim fi'il huruf sangat dasar sekali. Mungkin untuk mengulang-ulang aja. Ya. Insya Allah ada faedahnya lah dalam pengulangan. Ada aja faedahnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, bacakan. Ya, kita baca bareng-bareng. Ya. Kataba kataba katabu. Katabat katabat katabu. Katabat katabata katabena. Katabta katabtuma katabtum. Katabti katabtuma katabtunna. Kata betul kata benar. Ya, terakhir sekali lagi. Kata betul kata benar. Ya. Belum tentu ada yang mau bertanya mengenai ini. Nah, ini metode itu juga perlu untuk seharusnya nanya-nanya sama penulisnya ya, bagaimana metode pengajarnya biar lebih maksimal sebenarnya gitu ya. Karena bukan saya yang nyusun gitu. Jadinya juga mohon maaf kalau memang kurang apa namanya maksimal dalam penyampaiannya. Ya. Karena memang ini adalah karya Ustaz Abu Umar gitu. Saya artinya butuh nanya-nanya dulu bagaimana metodenya yang pas gitu, yang diinginkan oleh penulis. Saya memang pernah juga ngajar kursus di Bekasi. Rata-rata kursus itu kalau enggak apa namanya, rata-rata banyaknya di awal gitu. Misalnya di awal daftar berapa, 40 orang. Nanti paling sisa 10, 8 orang. Ya, karena kendalanya mungkin apa namanya, karena nanti udah mulai rumit atau nggak paham gitu mulai pusing ya. Atau kadang kalau di Bekasi itu kendalanya rata-rata karena karyawan, mereka kadang pindah shift gitu kan, tadinya kerjanya pagi tahu-tahu kerja malam, banyak ketinggalan, udah ketinggalan udah nggak paham sebagiannya ya, jadi bubar gitu. Nanti mulai lagi belajar bahasa Arab dari awal, mubtada lagi sudah lama, nanti mubtada lagi. Jadi yang kesimpulannya dia bahasa Arab udah dari dulu belajar susah gitu. Karena belajar di awal aja masih mubtada, khabar, mubtada, khabar, nggak pernah sampai yang mansub, yang majuri, yang sampai ininya belum pernah dia nyampe situ. Dan semoga mudah-mudahan kita bisa bersabar gitu untuk apa namanya mengikuti atau mempelajari dasar-dasar ini. Memang sangat dasar sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup dulu sampai di sini. Dan doa kepada Rasul Majlis. Subhanallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini bagi peserta bisa untuk komisi dan perkawinan menuliskan maghrib habis ada istirahat sampai isya. Nanti jika ada senai juga insyaallah habis itu dilanjutkan habis isya di kalsurkan langsung. Jadi di tempat itu hanya khusus sesi sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini sudah harta ini sudah apa?